meyakini bahwasannya para penyihir bisa memberikan kebaikan kepada mereka, para dukun, para normal. Demikian pula mereka meyakini bahwasannya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu patung yang dipahat ataukah mungkin pohon yang disembah, ataukah satu bongkah batu, ataukah apa saja namanya dan bentuknya, tatkala mereka menyembahnya dan mereka kultuskan dan dijadikan sebagai Tuhan dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahli jahiliyah meyakini bahwasanya segala sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah benar-benar akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, akan bisa memberikan kepada mereka syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga yang mereka sembah, yang mereka pahat, itu adalah patung-patungnya orang-orang soleh. Yang mereka pahat, yang mereka sembah adalah individu-individu, orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang terhormat yang terkenal kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya dan amalannya di tengah-tengah mereka. Sehingga tatkala individu atau sang orang soleh ini meninggal dunia, mereka memahatnya, menyerupai wujudnya. Ataukah seperti pada sebagian tafsir, tatkala Allah Tabaraka Ta'ala mentafsirkan makna dari Al-Lata, sesembahan Lata, afara'aital Lata wal-Uzza. Al-Lata, sebagian di antara mereka ahli tafsir memaknakan bahwasanya Lata adalah sebongkah batu yang biasa seseorang yang bernama Lata, yang digelari oleh mereka dengan gelar Lata, membuat adonan kuenya. Orang ini mereka kenal dengan nama, dengan penamaan Lata. Lata itu termasuk dari isim fa'il, yaitu seorang yang membuat kue, membuat adonan kue. Mereka menggelari dan menamai dirinya dengan penamaan Lata karena sosoknya yang dermawan. Tatkala datang musim haji, maka dia membuat adonan kue dengan jumlah yang besar. Dia duduk di sebongkah batu, kemudian membuat adonan kue tersebut. Tatkala jadi, dia bagi-bagikan secara gratis kepada semua dan siapa saja dari kalangan orang-orang yang mendatangi Ka'bah dalam rangka berhaji di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merupakan satu perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya syariat ibadah haji ini tidak hanya, ataukah umrah, tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jauh hari pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah yang mulia tersebut. Karena bangsa kota Mekah adalah bangsa yang di tempat tersebut terdapat air zam-zam, yang asal-muasal cikal bakal munculnya negeri atau kota Hijaz yang kita kenal pada saat ini dengan kota Mekah. Dikisahkan tentang kisah di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam yang tatkala itu masih kecil, kemudian ditinggal di lembah yang tidak ada airnya, tidak ada makanannya, dan kosong dari masyarakat penduduk yang bermukim di dalamnya. Dalam kisah yang panjang sampai akhirnya keluarlah air zam-zam. Orang-orang yang melakukan perjalanan tatkala mengetahui di tempat tersebut terdapat air, maka banyak dari mereka yang berkeinginan untuk berdomisili mukim di di atasnya. Sehingga silih berganti, falhasil akhirnya menjadilah mereka satu masyarakat dengan jumlah yang banyak. Di tengah-tengah mereka terdapat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Demikian pula setelah Ismail alaihi salatu wassalam tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendatanginya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk kemudian membangun Ka'bah. Sehingga cikal bakal munculnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah Ka'bah dibangun, maka disyariatkan adanya umrah dan semisalnya. Sehingga ini berjalan pada zaman Nabi Ismail, demikian pula Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun tatkala keduanya wafat meninggal dunia, maka masyarakat ahli jahiliyah merubah pada sebagian pensyariatan haji dan umrah tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Di antaranya mereka meletakkan patung-patung dengan jumlah yang demikian banyak di sekitar pelataran Ka'bah. Sehingga tatkala mereka mendatangi Ka'bah tidak hanya berdoa kepada Allah, namun mereka menyembah patung-patung tersebut. Ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pada zaman tersebut ada seseorang yang tadi kita sebutkan dengan nama Lata, dengan sifat yang dermawan dan yang semisalnya. Tatkala Lata meninggal dunia, maka masyarakat mengambil sebongkah batu yang besar yang biasa Lata duduk di atasnya. Mereka menyembahnya dan menamainya dengan penamaan Lata. Yang mereka sembah patung, yang mereka sembah adalah sebongkah batu. Namun pada hakikatnya tujuan mereka menyembah batu tersebut adalah mengenang sosok Lata yang soleh, yang dermawan. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tujuan mereka orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala tersebut. Di antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, haulai syufa'a'una indallah. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah kepada mereka, melainkan tujuan kami menyembah kepada mereka adalah agar supaya mereka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tujuan orang-orang musyrikin ahli jahiliyah. Mereka meyakini at-tawhud, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bisa memberikan manfaat, bisa pula menolak adanya madarat. Mereka meyakini para tukang sihir dengan sihir mereka juga demikian, bisa menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Sehingga termasuk dari satu perkara yang lumrah di tengah-tengah mereka, apabila mereka sakit, yang mereka datangi adalah kahin, para dukun, para normal, tukang sihir. Bahkan tatkala mereka bimbang untuk mengerjakan di antara salah satu dari dua perbuatan, mereka bimbang memilih salah satunya, yang didatangi adalah para penyihir, para tukang sihir, para paranormal, untuk meminta dari mereka adanya solusi. Ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tentu apa yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan yang batil, bertentangan dengan akidah Islam. Di dalam Islam ditanamkan akidah bahwasanya wajib seorang muslim meyakini satu-satunya zat yang memberikan rizki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memberikan kelaziman konsekuensi apabila seorang muslim membutuhkan rizki, maka dia minta langsung kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim meyakini bahwasannya yang mengatur semua alam semesta, demikian pula makhluk yang tinggal di dalamnya adalah Allah. Satu-satunya zat, tidak ada sekutu baginya. Maka bila mana dia dilanda kesedihan, bila mana dia mengalami satu problem permasalahan hidup, bila mana dia sakit, bila mana dia tertimpa satu musibah, maka wajib untuk kemudian meminta solusinya, meminta bantuan dan pertolongan dari apa yang menimpanya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan di dalam Islam kita mengetahui bahwasanya praktik apa yang diamalkan oleh ahli jahiliyah adalah kesyirikan, kekufuran, yang apabila seorang melakukannya dia bisa kafir. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, aw kahin, ataukah seorang dukun, dengan tujuan apa saja dia mendatanginya, apakah mungkin karena kesulitan rezeki, ataukah mungkin karena satu penyakit, ataukah mungkin ada barangnya yang hilang, ataukah mungkin kemacetan usaha dan yang semisalnya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh sang tukang ramal dan dukun tersebut. Tatkala mengatakan kepada dirinya harus ini dan itu dia percayai. Tatkala dia memberikan kepada dirinya jampi-jampi mantra-mantra ataukah jimat-jimat dia percayai. Tatkala sang dukun ini menyatakan kepada dirinya dia harus demikian dan demikian dia lakukan, dia percayai. Nah, seorang yang mempercayai apa yang disampaikan oleh arraf paranormal dan kahin para dukun, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sungguh telah kufur dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kufur, tidak beriman. Bila mana seorang membenarkan perkataan seorang dukun atau paranormal menyebabkan dia kafir, maka apalagi dukunnya, apalagi tukang ramalnya, paranormalnya. Ini ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Syahid dalam ayat yang apa bab yang tadi kita sebutkan bahwasanya ahli jahiliyah mengimani sihir, demikian pula taghut, adalah apa yang Allah tabaraka ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bijibti wal taghut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka bahagian dari kitab? Maksudnya dalam ayat ini Allah mengkritiki perbuatan orang-orang Yahud yang telah Allah berikan kepada mereka kitab. Sehingga pada zaman jahiliyah keadaan manusia secara umum dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama ahlul kitab, orang yang Allah berikan kepada mereka kitab, atau orang yang memiliki kitab, memiliki nabi, memiliki kitab, maka diistilahkan dengan penamaan ahlul kitab. Sehingga disebutkan dalam beberapa ayat tentang penyebutan ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu yang diberikan kitab, mencakup Yahudinya dan mencakup Nasraninya, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahannam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini golongan atau kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua yang diistilahkan oleh Allah tabaraka ta'ala dengan penamaan ummiyun, orang yang tidak memiliki kitab. Maksudnya tertuju kepada mereka orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka tidak beragama, mereka tidak mempercayai satu kitab kemudian dijadikan sebagai pedomannya, sehingga alah ibadah dan perbuatan yang mereka lakukan adalah berdasarkan tradisi kebiasaan yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya. Ini disilakan dengan penamaan ummiyun, ummiyin. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam Allah utus dari bangsa ummiyin tersebut. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Disebutkan dalam Al-Qur'an, dialah Allah tabaraka taala yang telah mengutus dari tengah-tengah umat ummiyin itu seorang rasul. Yaitu masyarakat yang tidak memiliki kitab, berpegang dengan patokan tradisi nenek moyangnya dan mereka anggap sebagai satu agama yang mereka percayai, yang mereka bela. Sehingga tatkala dikatakan kepada mereka untuk beriman, mereka mengatakan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Yang kita ikuti adalah yang kita jumpai pada tradisi ayah-ayah kami. Ini termasuk kebiasaan mereka para ummiyin. Kita kembali kepada surat An-Nisa yang tadi kita sebutkan. Di dalam ayat ini Allah tabaraka ta'ala menyebutkan tentang perihal adanya orang-orang yang diberikan kitab. Berarti dari kalangan ahlul kitab, Al-Yahud dan An-Nasar. Namun dalam ayat ini tertuju kepada mereka orang-orang Yahud, seperti yang disebutkan di dalam kitab tafsir. Mereka ini kata Allah tabaraka ta'ala yu'minuna bijibti wa taghut. Mereka mengimani al-jib, sihir. Wa taghut, demikian pula taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengimaninya. Mereka ini mengatakan tentang orang-orang musyrikin jahiliyah yang tinggal di kota Mekah, haulai ahda minalladzina amanu sabila. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih mendapatkan bimbingan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Muhammad, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman tersebut mereka ahli jahiliyah hendak mencari seorang hakim untuk kemudian menghakimi siapa di antara mereka yang benar. Apakah orang-orang musyrikin yang berseberangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul bersama orang-orang yang berimannya? Karena inilah mereka mendatangi orang-orang Yahud dan menanyakan kepada mereka, siapakah di antara kami yang lebih benar? Siapa di antara kami yang lebih afdol, lebih mendapatkan bimbingan? Dikatakan oleh mereka kelanjutan dalam ayat ini, haulai ahda minalladzina amanu sabila. Orang-orang ini, orang-orang musyrikin ummiyin jahiliyah yang berseberangan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang lebih mendapatkan bimbingan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga sebab musabab turunnya ayat ini adalah berkisah tentang keadaan orang-orang Yahud yang tinggal di kota Madinah. Karena bangsa Yahudi pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam mereka banyak tinggal di sekitar kota Madinah. Ada Yahud Bani Nadir, Qainuqa dan yang semisalnya. Dan penaklukan dalam perang Khaybar ini menaklukkan perkampungan orang-orang Yahud. Sehingga disebutkan bahwasannya para pembesar-pembesar orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah, mereka mendatangi orang-orang Yahud. Mereka mempertanyakan kepada orang Yahud tersebut, ayyuna 'alal haq? Siapakah di antara kami ini yang berada di atas kebenaran, Muhammad ataukah kami? Maka mereka mengatakan Madza antum alaih? Qalu, mereka mengatakan, apa yang kalian amalkan? Orang-orang jahiliyah menyatakan, nahnu nukrimu dhaif, yang kita lakukan adalah memuliakan tamu. Wa nasilul arham, dan menyambung hubungan kerabat. Kita juga memberikan makan dan minuman kepada para jemaah haji dan yang demikian dan demikian. Mereka sebutkan amalan-amalannya. Wa amma Muhammad, kata mereka, adapun Muhammad itu adalah seorang yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Merendahkan agama kami dan menyelisih agama nenek moyang kami. Memutus hubungan kerabat di antara kami, demikian dan demikian. Mereka sampaikan. Kemudian orang-orang Yahud mengatakan, antum alal haq wa Muhammad alal batil. Sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, adapun Muhammad itu berada di atas kebatilan. Dalam keadaan orang-orang Yahud adalah orang yang paling faham siapa yang benar di antara keduanya. Orang-orang Yahud mereka meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Mereka percaya beliau sebagai seorang rasul. Kalaulah bukan disebabkan karena keirian mereka, hasad mereka, karena rasul ini Allah pilih dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Kalaulah semisal Allah takdirkan beliau ini berasal dari bangsa mereka, dari keturunan mereka, maka mereka akan menjadi seorang yang paling pertama beriman dan membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan ahlul kitab. Sehingga Allah tabaraka ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka ini mengetahui beliau sebagai seorang nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya. Bahkan sebab musabab kenapa orang-orang musyrikin kota Madinah atau penduduk kota Madinah secara umum banyak yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebabnya tiada lain dan tiada bukan adalah karena seringnya mereka mendengarkan dari orang-orang Yahud yang tinggal berseberangan, bersebelahan dengan mereka tentang munculnya seorang nabi. Tentang akan datangnya seorang nabi. Dan mereka sampaikan akan muncul dalam waktu dekat. Kemudian nantinya mereka akan beriman kepada nabi tersebut. Dan tinggalnya mereka di kota Madinah adalah dalam rangka untuk menanti munculnya seorang nabi yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan mereka mengetahui sifat-sifatnya secara fisik. Mereka mengetahui sifat Nabi alaihi salatu wassalam baik secara fisiknya maupun secara sifat tabiat-tabiatnya. Mereka dapatkan di dalam kitab mereka. Mereka dapatkan dalam ajaran nabi-nabi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi sebagaimana mereka mengenal putra-putranya sendiri. Seorang anak, seorang ayah, seorang ibu bisa membedakan putra-putranya. Itu si A, itu si B. Namanya si Fulan, namanya si Fulan. Dia mengenalnya. Bahkan mungkin kalau lah misal anak tersebut Allah takdirkan memiliki kembaran. Berjumlah 4, 5 dan yang semisalnya. Dia kenal, ini anak, namanya si ini, sama si ini. Ini menunjukkan tentulah yang namanya orang tua paling faham sifat anaknya. Paling faham pula fisiknya. Paling faham pula kebiasaannya. Paling faham pula sosoknya. Ini orang tua. Hatta anaknya tersebut berada di sekumpulan orang, dia dari jauh bisa mengetahui itu putranya. Itu anaknya. Menunjukkan bahwasanya ahlul kitab adalah orang-orang yang paling mengerti di antara umat manusia pada zaman tersebut tentang sifat Rasul alaihi salatu wassalam dan kebenaran serta apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di dalam ayat ini Allah mencela perbuatan mereka ahlul kitab karena bersamaan dengan mereka membenarkan mempercayai beliau sebagai seorang nabi. Namun dari satu sisi ternyata mereka menyatakan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrikin Quraisy adalah orang yang paling baik, paling afdal, paling mendapatkan petunjuk dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga karena inilah turun ayat tersebut, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bijibti wat taghut, mereka beriman dengan sihir dan dengan taghut. Wa yaquluna, mereka mengatakan lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, dari kalangan musyrikin Quraisy yang mendatangi mereka, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy ini adalah orang yang lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah mencela keadaan ahlul kitab. Bahkan Allah jadikan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan kekafiran. Perbuatan kufur. Kenapa? Karena mereka membela kebatilan. Mereka bahkan membenarkan ajaran mereka orang-orang musyrikin. Dan memberikan kelaziman konsekuensi mereka menentang, demikian pula menyalahkan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya seseorang mencocoki orang-orang kafir dalam perbuatan yang mereka amalkan tanpa mengimaninya, min ghair ikrahin bi imanin bima hum alaih, tanpa mengimani apa yang mereka lakukan, walaupun tidak meyakini di dalam hatinya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar dan yang semisalnya, namun secara lisan mereka menyebutkan dia adalah seorang yang benar sebagaimana keadaan ahlul kitab. Ini termasuk dari sebab-sebab seorang bisa keluar dari al-Islam wal-iyadzubillah. Sehingga di dalam Islam tidak dibolehkan seorang muslim memiliki sifat wala, membantu menolong orang-orang yang kafir. Tidak pula membenarkan akidah mereka. Tidak pula akhirnya dia menyatakan bahwasanya seorang yang kafir jauh lebih baik dibandingkan seorang yang muslim. Ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari al-Islam wal-iyadzubillah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Sehingga sebab-musabab seorang itu kufur tidak kemudian memberikan kelaziman konsekuensi dia mempercayai apa yang diucapkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan. Mereka meyakini yang mereka ucapkan adalah salah, keliru. Namun ternyata karena mereka membenarkan seorang yang kufur, seorang musyrik, mereka menjadi seorang yang kufur di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa ini? Lewat 15. Nah, nafasnya masih panjang berarti. Akan tapi termasuk dari manhaj atau prinsip dari prinsip-prinsip Islam, tidak dibenarkan seorang itu bermudah-mudahan mengkafirkan saudaranya. Ini mungkin permasalahan yang terkadang diluputkan oleh sebagian di antara kaum muslimin. Mereka memudah-mudahkan mengatakan kepada seorang, wahai kafir. Mereka bermudah-mudahan mengatakan kepada seorang dengan kesalahan yang dilakukannya, dia kafir, dia murtad, dan yang semisalnya. Dalam keadaan belum mendudukannya. Dalam keadaan belum memperingatkannya. Dalam keadaan mungkin belum berdiskusi. Dalam keadaan mungkin belum menasihatinya. Karena bisa jadi dia adalah seorang yang jahil. Dan seorang yang jahil tatkala melakukan amalan kekafiran, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, tidak dikafirkan di dalam Islam. Ataukah seorang yang terpaksa. Seorang yang terpaksa melakukan amalan kekafiran, akan tetapi hatinya mengingkarinya. Ini juga tidak menyebabkan pelakunya menjadi seorang yang kufur di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan di dalam salah satu hadisnya yang mulia, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka sungguh kalimat kafir ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apakah yang mengucapkan ataukah orang yang kalimat kafir ini diucapkan untuk dirinya? Yang mengucapkan atau yang diucapkan. Kalimat kafir ini akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memperinci wa in kana kama qal. Kalau semisal ternyata benar hakikat apa yang diucapkan, memang saudaranya adalah seorang yang kafir di sisi Allah tabaraka taala. Namun wa illa bila tidak raja'at alaihi, akan kembali kepada pengucapnya. Sehingga yang tercap ternilai kafir di sisi Allah tabaraka taala bukan orang yang berada di hadapannya. Namun yang teranggap kafir di sisi Allah tabaraka taala adalah yang mengucapkan kalimat kafir tersebut. Karena inilah mereka para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa memperingatkan kaum muslimin, terkhusus dalam bab takfir, mengkafirkan seseorang, benar-benar memperhatikan dengan seksama, dengan membutuhkan diskusi yang panjang, dan memperhatikan persyaratan-persyaratan dan pencegah-pencegahnya. Karena terkadang ada seorang melakukan kesyirikan, dia dianggap bukan sebagai seorang yang musyrik. Terkadang ada seorang melakukan kekafiran, namun ternyata dia dianggap bukan sebagai seorang yang kafir. Karena tatkala seorang melakukan kekafiran, dipersyaratkan padanya kamulati syurut, sempurna persyaratannya. Wantafatil mawani', dan tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang yang menyebabkan dia itu keluar dari al-Islam. Dalam bab ini perlu satu poin penting yang ingin untuk kemudian kita sampaikan, yaitu banyaknya pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya penguasa kita kaum muslimin itu telah kafir. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum selain Allah tabaraka taala. Akidah ini diyakini oleh mereka orang-orang khawarij, terorisme dan yang semisalnya, dalam rangka untuk melegalkan perbuatan mereka melakukan aksi terorisme pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin. Alasannya karena sang penguasa tersebut telah kafir, karena berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka taala. Mereka berdalil dengan ayat Allah tabaraka taala dalam surah Al-Maidah, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Seorang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah seorang yang kafir. Ini jamnya yang di situ kah yang di situ? Hah? Yang di sana. Berarti bukan yang di sana. Dalam keadaan mereka lupa bahwasanya kelanjutan pada ayat ini terdapat dua ayat yang lainnya. Yaitu firman Allah tabaraka taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Seorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada ayat yang lainnya disebutkan kafir al-fasiqun, fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Menunjukkan terkadang dia adalah seorang yang zalim, terkadang dia adalah seorang yang fasik. Tergantung dari keyakinannya. Kalau semisal dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah adalah hukum yang lebih baik dibandingkan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Atau meyakini bahwasanya secara kebaikan sama antara hukum Allah dengan hukum manusia, juga menyebabkan pelakunya kafir. Namun bila dia melaksanakannya dalam keadaan tanpa terpaksa, keterpaksaan ini bisa disebabkan karena adanya pihak-pihak yang menekannya untuk kemudian berhukum dengan hukum tersebut, atau keterpaksaan di sini adalah kekhawatiran kalaulah semisal dia akan dilengsarkan dari jabatannya, dia akan disingkirkan, dia akan diusir, dia akan direndahkan. Ini juga termasuk dari kategori keterpaksaan yang menyebabkan pelakunya, tidak menyebabkan dia kufur keluar dari Islam. Namun satu pembahasan poin penting yang perlu untuk kita garis bawahi, bahwasanya hukum-hukum yang ada di negara kita ini tidak seluruhnya bertentangan dengan hukum Islam. Ini terkadang disalah tafsirkan oleh sebagian pihak. Untuk kemudian nantinya membebaskan dirinya dari semua hukum-hukum yang ada di negaranya. Karena patokannya penguasanya adalah seorang yang kafir. Hukum-hukum yang diterapkan oleh penguasa kita ini mungkin keseluruhannya adalah dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya dan negaranya. Dibuatlah rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya untuk kemudian mengatur jalan agar supaya bisa tertib. Dibuatlah peraturan untuk mengenakan helm. Tujuannya adalah agar supaya menyelamatkan pelakunya bila mana terjadi kecelakaan. Mengenakan safety belt tatkala menaiki mobil juga demikian, tujuannya untuk kebaikan pengemudinya, bukan kebaikan polisinya. Ini terkadang disalah tafsirkan. Sehingga banyak di antara mereka para ulama seperti halnya Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala memfatwakan bahwasanya semua peraturan-peraturan penguasa bila mana secara hukumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam tatkala dilakukan oleh seorang rakyat, maka bila mana sang rakyat melakukannya karena ikhlas lillahi taala, diyakini itu adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Di dalam ayatnya, di dalam hadis-hadisnya yang demikian banyak, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar mengenakan helm, walaupun sekedar mengenakan safety belt, walaupun sekedar tertib lalu lintas dan yang semisalnya, dia akan tercatat di sisi Allah Tabaraka taala sebagai seorang yang abid, yang sedang menunaikan satu ibadah. Karena ketaatan kepada penguasa adalah termasuk perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan semua perintah Allah dan perintah Rasulnya ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ketaatan ibadah yang akan mendapatkan pahala pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.